Sama saja, mantra cintaku tak bekerja. Hati ini juga ingin cinta yang bisa memuja diriku. Sama saja, mantra cintaku tak bekerja. Hati ini juga ingin cinta yang bisa memuja diriku. Agungkan hidupku, regakan senyumku. Ku gagal lagi. Terus menerus aku mencari tahu.